Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu kajian rutin ba'da maghrib di Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada kesempatan malam hari ini dengan materi tafsir yang akan langsung diisi oleh guru kita Al-Mukarramul Ustaz Dr. Ki Haji Ali Nurdin MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita memohon ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga dengan keagungan serta barokahnya surat Al-Fatihah makin menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Rahadhiniyah wa kuluniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita akan langsung mendengarkan kajian tafsir pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramul Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan tentang penjelasan Al-Qur'an tentang kekuatan doa, arti pentingnya doa, etika doa dan seterusnya. Kali ini kita akan teruskan beberapa contoh doa yang diajarkan dari Al-Quran. Yang pertama kita mulai dari doa malaikat. Di dalam Al-Quran kita temukan ternyata malaikat itu berdoa. Untuk siapa? Untuk manusia. Siapakah yang beruntung untuk mendapatkan doa-doa malaikat ini? Mari kita lihat ayatnya. Di surat 40, surah Ghafir, dimulai dari ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini adalah daftar atau penjelasan tentang doa-doa malaikat. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Silakan. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan perihalalah mereka dari siksaan neraka yang menyala. Ya, langsung ayat yang ke-8. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya. Kita mulai, Bu. Yang pertama, ayat ini menegaskan tentang adanya sekelompok malaikat yang berada di seputar arsy Allah. Arsy itu di mana? Hanya Allah yang Maha tahu. Sejauh dan sepandai apapun manusia memikirkan, maka tidak akan dapat menjelaskan tentang arsy Allah itu. Meskipun ada sedikit berita juga dalam Al-Qur'an bahwa arsy Allah itu ada di atas air, begitu yang dijelaskan di Al-Qur'an. Tapi hakikatnya seperti apa, hanya Allah yang Maha tahu. Malaikat di seputar arsy itu di samping bertasbih memuji Allah, ternyata juga berdoa. Siapa yang beruntung mendapatkan doa malaikat? Dalam ayat ini yang dikatakan wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat memohonkan ampun yang pertama untuk orang-orang yang beriman. Jadi syarat agar mendapatkan doa malaikat, manusia tersebut haruslah menjadi orang yang beriman. Maka insya Allah Bapak Ibu sudah termasuk yang beriman ini. Kok enggak ada yang amin ya Bu? Amannya kok di batin gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena iman itu penentu nilai. Kalau masalahnya perbuatan baik, setiap orang juga diberi naluri oleh Allah untuk berbuat baik. Tapi yang menentukan nilai seseorang tersebut, kebaikannya di sisi Allah, itu adalah faktor imannya. Itulah mengapa kalau ada orang yang berbuat baik tetapi dia tidak beriman, maka mohon maaf, tidak akan mendapat balasan di akhirat. Hapuslah seluruh amal kebaikannya. Kita ambil contoh ayatnya ya. Surah nomor 18, Surah Al-Kahfi, di ayat yang ke-105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Maka hapuslah amal mereka, termasuk kebaikan yang dilakukannya di dunia, dan kami tidak akan mengadakan penimbangan, penilaian. Maka iman itu penentu nilai. Itulah mengapa harga iman, harga keimanan, Ibu tahu berapa harganya, Bu? Ada yang tahu, Pak? Berapa harga iman? Bandrolnya berapa itu? Daftar harganya? Tidak ternilai. Bahkan di Al-Quran dikatakan apa? Lebih mahal ketimbang emas sepenuh bumi. Bayangkan tuh, Bu. Mari kita lihat ayatnya. Di surat nomor 3, Ali Imran, pada ayat yang ke-91. Dua ayat, Ustaz. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Terus, lanjut. Berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, maka mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Yang pertama dikatakan apa, Bu? Kalau orang itu meninggal tidak sempat bertobat, kok di akhirat atau setelah mati baru bertobat, tidak diterima. Yang kedua, orang yang meninggal tidak membawa iman, di akhirat dia ingin digabungkan bersama orang-orang beriman. Mungkin karena ketika di dunia dia berkuasa, ketika di dunia dia banyak harta, maka kemudian dia coba dekati malaikat, kira-kira gitu, untuk mungkin pendekatan gitu, Bu. Maka Allah nyatakan apa? Seandainya engkau ingin menebus imanmu dengan harga emas sepenuh bumi. 1 gram emas sekarang berapa, Bu? Harganya? Ya, Bu. 500. Kalikan dengan berat bumi ini, Bu. Untuk membeli iman, maka itu oleh Allah dikatakan fala yuqbalani. Tidak diterima tebusan itu. Berarti kesimpulannya apa? Iman itu lebih mahal dibandingkan dengan emas sepenuh. Maka berbahagialah, bersyukurlah Bapak sekalian, kita mendapat anugerah nikmat iman dari Allah Subhanahu. Kenapa malaikat mendoakan? Tadi alasannya, keimanan itu penentu nilai. Kalau kita ibaratkan ilustrasi yang paling sederhana, Bapak Ibu, iman itu angka 1. Anugerah yang lainnya itu 0, Bu. 0 itu baru bernilai kalau dikasih angka 1. Betul enggak, Bu? Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap lelaki, setiap seorang laki yang ingin mempersunting calon istrinya, kriteria yang harus hendak dia pilih apa? Agamanya, Bu. Imannya. Kalau dia sudah jelas sebagai wanita solihah, orang beriman, meskipun cantik enggak masalah, Bu. Loh iya toh, Bu. Timbal ditambahkan 0. Jadi berapa nilainya, Bu? 10. Kok kaya juga, tambahin 0 lagi, Bu. Berapa nilainya? 100. Pinter, tambahin 0 lagi, Bu. 1000. Orang tuanya kok orang yang berpengaruh, tambahin 0 lagi, Bu. Berapa nilainya? 10.000. Deret 0 itu akan bernilai kalau ada angka satunya. Prestasi seseorang, anugerah seseorang itu akan bernilai di sisi Allah kalau dia beriman. Sebaliknya, Bu, kalau tidak beriman, meskipun cantik, pinter, kaya, bapaknya pejabat, ibaratnya nolnya panjang sampai Taman Suropati itu misalnya, tapi enggak ada imannya, nilainya berapa? Innalillahi, enggak ada nilai. Itulah mengapa orang yang beriman mendapatkan doa-doa malaikat. Yang pertama. Yang kedua, siapakah yang beruntung mendapatkan doa malaikat? Menurut ayat tadi dikatakan faghfir lilladzina tabu. Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Bertobat ya, Bu, bukan bertaubat. Dalam bahasa Indonesia ini sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, nulisnya tobat. Meskipun dari bahasa Arab berasal dari kata taubat. Sama dengan aman sentosa, bukan sentausa. Nah, ini contoh kecil aja ini. Kadang-kadang itu masalah sepele itu diributin di grup-grup medsos itu loh, Pak. Apa ini yang dimaksud tobat? Tobat itu maknanya kembali, Bu. Tabayatubu, taubatan bermakna kembali. Kenapa disebut kembali? Karena pada dasarnya dalam pandangan Islam, semua manusia itu posisinya dekat dengan Tuhan. Tetapi karena kesalahan dan kekhilafannya, karena dosanya, maka dia menjadi jauh. Ketika seseorang itu menyadari, kembali ke jalan yang benar, maka disebut taubat. Mari kita periksa teori ini atau penjelasan ini. Di surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 35. Ketika Allah berfirman kepada Adam dan istri ketika masih tinggal di surga, "Wa ya Adam uskun anta وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jangan kamu mendekati pohon ini. Pohon apa, Bu? Pohonnya pohon apa? Di ayat enggak disebut pohon apa, Bu. Cuma dikatakan pohon ini. Yang menyebut pohon khuldi itu, maaf, setan, Bu. Ya. Ketika Allah tidak memberi nama pohonnya, setan terus kemudian membujuk kepada Adam agar memakan buah itu, maka dia ngarang cerita. Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, itu dalam surah Toha ayat 120. Dam, mut, kasih tahu enggak kenapa? Itu pohon apa namanya? Enggak tahu saya. Pokoknya Tuhan enggak boleh dekat-dekat. Kalau kamu pengin tahu, itu namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Jadi kalau kamu ingin abadi di surga, maka makan pohon itu, makan buah itu. Bayangkan, Bu, Allah menyatakan jangan mendekati, tapi setan malah nyuruh memakannya. Bukan saja mendekati, malah suruh memakannya. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Ternyata Nabi Adam tergoda memakan buah itu. Kan begitu, kan? Maka ketika Nabi Adam tergoda memakan buah itu, apa kata Allah menyikapi ataupun menghadapi situasi bahwa Adam ternyata melanggar larangannya? Mari kita lihat surat nomor 7 Al-A'raf ayat yang ke-22. Dalam ayat ini Allah berfirman, fadallahuma bihurur falamma dzaqa syajarata badat lahumā sawā'atuhumā wa ṭafiqā yakhṣifānu 'alayhimā min waraqil jannah. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Iya. Dengan tipu daya. Iya. Tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Saya ulangi terjemah yang tengah, ya, Bu. Ketika Adam dan istri melanggar larangan, Allah mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian berdua, jangan mendekati pohon itu. Ketika Nabi Adam melanggar, Allah menggunakan jangan mendekati pohon itu. Atau bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Tidak lagi pakai pohon ini, Pak. Padahal ketika melarang untuk yang pertama, Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Dekat, kan, Bu, ya? This is. Tapi begitu Adam melanggar, Allah mengatakan wanadahuma alam anhakuma antilkumasyajarah, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Kok jadi itu, Bu? Melanggar maka menjauh, berbuat dosa berarti menjauh. Maka Nabi Adam pun akhirnya bertobat, Bu, kembali menyadari kesalahannya. Doa tobatnya yang diabadikan oleh Allah dalam surah 7 ayat 23, Bapak Ibu sudah hafal doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Baik, ini tobat, Bu. Jadi maknanya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena dalam pandangan agama kita, pada dasarnya manusia itu adalah baik. Kekhilafannya, pelanggarannya terhadap perbuatan dosa menyebabkan dia menjauh dari Tuhan. Ketika dia kembali, maka itu disebut taubat. Bagaimana cara kembali atau cara bertobat dalam agama kita? Sebelum kita lihat, Bapak Ibu, penting untuk mengetahui apa keutamaan orang yang mau bertobat? Di Al-Quran kita temukan, bagi orang yang bertobat, Bu, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita periksa surat nomor 2 ayat 222 yang berbicara pertama kali tentang masalah haid bagi kaum wanita. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ayat ini ditutup innallaha yuhibbut tawwabina. Silakan Ustaz. Mereka bertanya tentangmu tentang haid. Iya. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Penutup ayat, Bu. Sesungguhnya, pakai penegasan ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi dalam pandangan Al-Quran, orang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, Bu. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, yang seputih salju, selembut sutra, tidak ada nodanya hidupnya, tidak ada. Tapi orang baik itu boleh jadi pernah berbuat dosa besar, tapi dia kemudian segera kembali. Dan ketika orang itu kembali dan bertobat, oleh Allah dinyatakan apa? Sungguh Allah mencintai orang yang bertobat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, manusia sempurna yang maksum terpelihara di kesalahan pun bertobat kepada Allah. Ketika sahabat bertanya, salah satunya Bilal mengatakan, ya Rasulullah, Anda menangis, Anda kok mengajarkan begitu? Apa jawab Nabi? Afalam akunu 'abdan syakura ya Bilal. Wahai Bilal, bukankah aku belum menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi bertobat bukan dari dosa, tapi Rasulullah bertobat merasa belum menjadi seorang hamba yang bersyukur. Terlebih kita. Maka Rasulullah itu menggambarkan, Bu, bagaimana besarnya cinta Allah kepada orang yang bertobat. Itu oleh Rasulullah dilukiskan seperti seorang yang bepergian jauh waktu itu, Bu. Dia bawa bekal, dia bawa kendaraan semuanya. Karena capek, istirahat, Bu. Saking capeknya ketiduran. Begitu terbangun ternyata bekal dan kendaraannya lenyap, Pak, hilang. Maka dicari tidak ketemu. Saking capeknya mencari itu akhirnya istirahat, ketiduran lagi, Pak. Dan begitu terbangun ternyata kendaraan dan bekalnya sudah kembali lagi. Begitu senangnya orang itu terus sujud syukur sambil berdoa, Allahumma antal abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kebalik ngomongnya, Bu. Saking gembiranya orang tadi sampai bicaranya terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku ini Tuhanmu. Kan mestinya gimana? Engkau Tuhanku, aku hambamu. Kan gitu kan? Tapi saking gembiranya, kan biasa ya, Bu, kalau terlalu gembira itu kan orang terkadang terbalik gitu. Wong pembantunya dikira istrinya, itu kebalik gitu loh kan, saking gembiranya itu. Maka Rasulullah kemudian bersabda apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dari orang itu ketika menerima tobat hambanya. Masya Allah, Bapak Ibu. Maka di Al-Quran kita temukan ayat, tidak boleh orang itu putus asa. Kalau berbuat dosa sebanyak dan sebesar apapun, tidak boleh putus asa. Kenapa? Sepanjang hayat masih di kandung badan, dia mau bertobat, Allah katakan Allah mengampuni seluruh dosa tanpa kecuali. Surat 39, surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Iya. Terus, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Iya. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali. Mungkin ada yang mengatakan, katanya dosa syirik gak diampuni, Pak. Gitu ya, Pak ya. Katanya dosa musyrik tidak diampuni. Kenapa di sini dikatakan Allah mengampuni seluruh dosa? Mari kita periksa ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Di surah 4 ayat 48, Bapak Ibu. Di situ Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Iya. Bagi siapa yang dikehendakinya. Iya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kok sepertinya ada kontradiksi, ada pertentangan ya, Bu ya. Di Az-Zumar dikatakan Allah akan mengampuni seluruh dosa. Di An-Nisa bahkan sampai dua kali Pak disebut ini. Yang pertama ayat 48, yang kedua ayat 116, redaksinya sama. Dikatakan apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Betulkah ada kontradiksi? Betulkah ada pertentangan dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak mungkin pertentangan. Allah sendiri yang menegaskan Pak. Di surah 4 ayat 82, itu Allah mengatakan, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Surah 4 ayat 82. Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, pasti akan ada banyak kontradiksi kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah. Tapi Al-Qur'an itu semuanya, bukan sebagian ayat. Seluruh ayatnya dari sisi Allah. Maka tidak mungkin ada kontradiksi. Lalu sekarang kita temukan ayat sepertinya kontradiksi. Mari kita selesaikan. Maka pemahamannya seperti apa? Di surah Az-Zumar, Bapak Ibu, itu maknanya adalah Allah mengampuni seluruh dosa termasuk syirik kalau bertobat. Maka kalau orang itu bertobat dari dosa apapun, sekali lagi dosa syirik sekalipun, Allah ampuni kalau sungguh-sungguh. Itulah para sahabat Nabi dulu, yang dulu ada yang sebagian mungkin menyembah berhala alias musyrik, terus kemudian dia bertobat, memohon ampun, masuk Islam dengan benar, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat itu. Atau kemudian saudara kita dulu, katakanlah ketika Islam datang, kan mereka masih, maaf, animisme, dinamisme, kejawen, Hindu, gitu kan Bu ya, terus masuk Islam, maka kepercayaan sebelumnya itu semua dihapus, diampuni oleh Allah kalau dia sungguh-sungguh tobatnya. Itu maknanya di Az-Zumar begitu. Semua dosa termasuk syirik diampuni. Nah, di surah An-Nisa yang menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu maksudnya kalau tidak bertobat. Itu. Sedangkan dosa selain syirik, meskipun tidak secara khusus bertobat, boleh jadi Allah ampuni. Maka dikatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa itu. Maksudnya selain dosa syirik Allah ampuni meskipun tidak bertobat. Tapi khusus dosa syirik agar diampuni hanya ada satu cara, yaitu bertobat. Itu maksudnya. Maka perbuatan baik kita itu Bapak Ibu bisa menghapuskan dosa-dosa kecuali dosa syirik. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian yudhibnas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa kalian. Itulah bahayanya dosa syirik. Nah, kita kembali. Yang pertama tadi, maka taubat itu bagi pelakunya sungguh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang bertaubat, ini ayat utama kita, maka keutamaannya apa? Mendapatkan doa-doa malaikat. Sudah kita sebut ayatnya tadi. Bagi orang-orang yang selalu bertobat, itulah Bapak Ibu, mengapa Rasulullah sampai 70 kali memohon ampun dan bertobat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wallahi kata Rasul, inni astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Di riwayat lain dikatakan 100 kali. Maka tidak ada pertentangan, dikatakan lebih dari 70 dan kata lain 100 kali pas. Kenapa? Karena itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang merasa tidak mau bertobat karena merasa tidak punya dosa, Bu. Dia enggan untuk bertobat, tidak memohon ampun karena merasa tidak punya dosa, itu dosa besar, Bu. Dosanya apa? Dosanya merasa tidak punya dosa. Merasa tidak punya dosa itu adalah dosa. Karena Al-Quran melarang keras orang yang menganggap dirinya suci. Surat An-Najm surah 53 pada ayat yang ke-32 itu dikatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Ya, 53 An-Najm ayat 32. Alladzina jtanibuna kaba'irul ismi, ini ciri orang bertakwa juga, yaitu orang-orang yang menjauhkan. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan, kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih dalam janin perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Nah, kalimat itu. Maka, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka jangan menganggap dirimu suci. Karena Allah lah yang maha tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Ini sungguh pernyataan ayat yang semestinya menjadi pijakan dan pegangan kita semua, Bapak Ibu, dalam berinteraksi sosial, terutama terhadap sesama muslim, untuk tidak mudah-mudah menilai imannya orang, untuk tidak mudah-mudah menilai bahwa orang lain itu telah sesat, orang lain itu melakukan perbuatan yang menyimpang dan seterusnya. Jangan, karena itu ada kesan menganggap Anda sebagai orang suci. Padahal ayat mengatakan jangan menganggap dirimu suci. Siapa yang tahu keimanan seseorang itu hanya Allah. Maka kalau ada orang merasa suci itu harus bertobat tuh. Tidak boleh orang merasa hebat dibandingkan yang lain. Beda pendapat itu biasa, Pak, tapi jangan mengadili dan menyalahkan. Orang Indonesia ini, umat Islam ini kadang aneh, Bu. Contoh kecilnya apa? Kemarin pas Natalan, yang Natalan siapa, yang ribut siapa? Itu kan aneh kan? Yang Natalan orang Kristen, yang ribut orang Islam. Masalah hukum mengucapkan boleh enggak, itu ribut, Bu. Terutama di medsos tuh, di media sosial tuh, Bu. Berantem itu, Pak. Antar teman itu. Padahal dibikin grup itu untuk supaya silaturahimnya baik gitu. Tapi akhirnya apa? Malah berantem. Akhirnya apa? Leave group. Wah, meninggalkan grup. Di media yang lain unfriend. Enggak temenan lagi. Masuk gara-gara masalah itu menjadi persoalan. Padahal itu enggak penting. Tapi mungkin bagi sementara orang menganggapnya itu penting. Akhirnya apa? Putus silaturahim. Na'udzubillahi. Akarnya apa? Akarnya karena menganggap dirinya benar. Dan orang lain yang berbeda itu dikira salah. Padahal caranya gimana? Supaya enggak berantem. Gampang, Bu. Kita silakan menganggap pandangan kita benar. Tapi enggak usah nyalain yang beda. Itu caranya. Supaya kita enggak berantem itu caranya begitu. Yaitu gimana? Silakan kita menganggap manhaj kita, pandangan kita, paham kita lebih atau paling benar, enggak apa-apa. tapi jangan menyalahkan yang berbeda. Tolong nanti buat oleh-oleh ya, Bu. Ini ayat yang saya kira sangat baik untuk tetap kita menjaga ukhuwah itu. Surat nomor 42 ayat yang ke-15. Pegang betul ayat ini Bapak Ibu. Surah 42 ayat 15. Falidzalika fad wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadkhaw. Maka karena itulah serulah mereka kepada agama dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Iya. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ulangi Mas dari situ pelan-pelan. Allah lah. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Terus bagi kami amal-amal kami. Dan bagi kamu amal-amal kamu. Iya. Yeah. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan di antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Buat kami amal kami, buat kamu amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Toh kita semua nanti akan mati, kembali kepada Allah. Di sana akan dikasih tahu oleh Allah siapa yang benar. Bukan di sini. Kalau di sini pasti benar menurut masing-masing. Betul enggak? Nanti yang lebih benar, yang benar sebenarnya benar itu baru di sisi Allah. Silakan di sini adu argumen, beradu dalil, tapi tidak perlu menyalahkan. Nanti kalau di akhirat Bu, sidangnya itu terbuka Bu, tidak tertutup. Ya, hakimnya tunggal, tidak banyak. Hakimnya siapa? Allah. Jadi ini apa? Mestinya apa? Orang harus berendah hati. Silakan kita menganggap pandangan kita benar, tapi tidak perlu menyalahkan orang lain. Satu lagi Bu, seandainya itu masih belum berhasil, masih misalnya kok sampai mengarah kepada pertengkaran begitu, Surah 34 ayat 25, 26 ini juga ayat yang sangat toleran agar kita tetap menjaga persaudaraan, terlebih dengan sesama muslim. Qul la tus'aluna amma ajramna. Katakanlah kamu tidak akan ditanya bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat. Iya. Dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Allah. Terus Mas. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Yeah. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Nah. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Seandainya menurut Anda saya ini salah, situ enggak usah ribut. Toh yang tanggung jawab saya. Situ enggak akan tanggung jawab dosa saya. Kan gitu kan? La tus'aluna amma ajramna. Tuh. Situ enggak akan tanggung jawab atas kesalahan saya, atas kesesatan saya kalau seandainya dinilai sesat oleh Allah. Situ santai aja situ. Kan gitu. Sebaliknya kalau menurut Allah Anda nanti benar mendapat pahala, ya pahalanya buat situ, enggak akan kemudian tampil gitu loh. Maka dikatakan ayat lanjutannya apa? Katakanlah Allah akan mengumpulkan kita semua. Di sana Allah akan mengadili kita semuanya. Dan Allah Maha Adil. Ini salah satu petunjuk Al-Quran yang harus selalu kita ingat Bapak Ibu. Untuk kenapa? Supaya kita selalu menjaga ukhuwah kita ya. Sekali lagi berbeda itu biasa, musuhan yang enggak boleh. Berbeda itu biasa saja. Berantem, musuhan itu yang tidak boleh kalau alasannya tidak jelas. Kecuali kalau kemudian misalnya dalam kasus kita diwajibkan untuk berjuang, dalam situasi yang menuntut panggilan kita berjihad, ceritanya lain. Tapi kalau perbedaan pendapat itu hal yang biasa saja. Saya kadang berpikir Bu, yang sering kita ributkan itu jangan-jangan di akhirat dua-duanya dibenarkan oleh Allah gitu loh. Kok kita ribut? Nanti di akhirat ternyata dua-duanya masuk surga. Kan kecelek nanti ketemu di surga. Loh, ke surga ya Pak? Itu kan gak enak tahu kira-kira itu kan. Jadi gak usah ribut di sini. Ada Allah yang akan menghakimi, menilai kita. Bahkan di ayat yang lain kita temukan, seandainya Allah itu mau, bisa gak sih dijadikan manusia itu pendapatnya gak usah beda-beda? Cukup satu aja bisa gak Bu? Bisa. Kenapa beda-beda? Itu untuk ujian memang. Surah 5 Ustaz, Surah Al-Ma'idah. Mari kita periksa ayat 48. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur dan seterusnya. Agak panjang ini, di akhir ayat kita lihat. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, iya, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, iya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Mm-mm. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, iya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki. Nah, dari sini Ustaz, sekiranya? Sekiranya Allah menghendaki, mm-mm, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Iya. Tetapi Allah hendak menguji kamu, mm, terhadap pemberiannya kepadamu. Iya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Tuh. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Tuh. Tugas kita berarti apa Bu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan perbuatan baik. Nanti siapa yang menang, pemenangnya itu baru diketahui di akhirat. Nanti aku beritahu apa yang kamu perselisihkan itu. Sekali lagi kalau di sini berarti benar menurut masing-masing. Kalau ada yang misalnya mengatakan, yang ngomong bukan saya loh, tapi Allah nih di Al-Quran. Nanti gitu ya Bu ya. Ya, kita harus rendah hati. Yang ngomong Allah di Al-Quran menurut pemahaman kita. Pemahaman kita boleh jadi berbeda, meskipun ada satu hal yang kita sepakati. Contoh ayat ini kita sepakat saya kira. Contoh ayat surah Al-Ikhlas kita sepakat. Qul huwallahu ahad sepakat. Tapi ada ayat-ayat yang memang bisa dipahami berbeda. Maka kalau berbeda kata Allah apa? Sudah, kalian sabar aja. Toh nanti kalian akan mati. Setelah mati kembali kepada Allah kan ku beritahu. Atas apa yang kamu perselisihkan itulah nanti akan diberitahu mana yang benar. Bukan di sini untuk saling menyalahkan. Baik, ini kelompok yang kedua ya Bu ya. Jadi orang yang akan mendapatkan doa malaikat itu adalah orang-orang yang bertobat. Ini. Kemudian poin berikutnya Bu. Kalau ini tadi siapa yang mendapat doa, sekarang apa isi doanya malaikat? Kan gitu. Isi kandungan doa malaikat itu apa saja kepada manusia itu? Termasuk kepada yang beriman, yang bertobat itu. Apa itu isinya? Nomor satu adalah memohon kepada Allah agar orang-orang itu diberikan ampunan. Nomor satu apa Bu? Ampunan. Dalam Al-Quran kita temukan bahwa bentuk-bentuk ampunan Allah itu ada beberapa. Ada maghfirah, ada juga kafarah, misalnya begitu, penutup. Ada juga maaf. Maka kalau kemudian kita temukan salah satu doa yang diajarkan Allah misalnya, kita lihat Ustaz misalnya, di surat nomor 3 Ali Imran pada ayat 192, 193, 194 itu isinya doa. Orang yang cerdas hendaknya berdoa seperti ini kata Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Iya, terus? Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada keimanan. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Iya. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ampunilah dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami. Ini bentuk ampunan. Ampuni dosa, hapus kesalahan. Maka ada apa bedanya dosa dengan kesalahan? Umumnya para mufasir mengartikan dosa itu yang dimaksud dosa besar. Sedangkan kesalahan itu adalah dosa yang kecil. Tapi harus juga kita maaf, minta mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena kalau dosa yang kecil pun kalau itu numpuk, Bu, terakumulasi, jadi dosa gede juga. Maka beruntung setiap kebaikan yang kita lakukan itu salah satu fungsinya apa? Menghapuskan dosa-dosa itu. Contoh, dalam sebuah hadis dinyatakan kita berwudu, Bu, dengan cara yang baik. Tetesan-tetesan air wudu itu menggugurkan dosa-dosa. Karena hadis inilah maka ada orang yang kalau habis wudu itu enggak mau anduan, Bu. Enggak mau ngelap. Karena apa? Itu semakin banyak air yang netes, semakin banyak dosa yang gugur. Nah, terus bagaimana? Ya silakan memahami letterlek seperti itu. Tapi ada juga yang memahami bahwa itu maksud Nabi adalah bahwa setiap wudu yang baik itu akan menggugurkan dosa. Tidak tergantung masalah tetesannya. Gitu. Seseorang yang melangkahkan kaki dari tempat tinggalnya menuju ke tempat ibadah, menuju ke tempat thalabul ilmi, itu kata Nabi apa? Diangkat derajat, dihapuskan kesalahannya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menuju ke Sunda Kelapa ini, niat untuk beribadah, sholat jamaah, kajian, itu sejak dari rumah, langkah-langkah kita itu akan satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan. Loh itu kan jalan, Pak. Nah, kalau naik mobil gimana? Malaikat tidak akan kesulitan ngitung, Bu. Jangan khawatir. Boleh jadi ya dihitung putaran rodanya itu, boleh jadi kira-kira gitu kan. Atau langkahnya. Kenapa disebut oleh Nabi dikatakan langkah? Ya karena dulu orangnya umumnya melangkah. Maka semakin jauh Bapak Ibu bertempat tinggal dari masjid ini, semakin besar keutamaannya. Kita akan break sejenak untuk azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita teruskan sedikit lagi Bapak Ibu. Isi doa malaikat yang ketiga adalah memohonkan kepada Allah agar kiranya orang-orang beriman itu dijauhkan dari siksa neraka. Jadi ayat yang ketujuh mengatakan begitu. Waqihim azabal jahim. Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa neraka. Ini sekaligus mengandung isyarat Bapak Ibu bahwa boleh jadi ada orang-orang yang ketika di dunia karena banyak melakukan dosa besar belum sempat ditobati, maka harus mempertanggungjawabkan dulu atas perbuatan dosanya. Seandainya dia orang beriman, maka tetap harus mempertanggungjawabkan dulu kalau belum sempat ditobati. Maka kita temukan sekian riwayat, di antaranya dalam riwayat Imam Muslim ada orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka setelah cukup selesai menjalani masa hukuman, maka kemudian dikeluarkan untuk kemudian masuk surga. Nah, malaikat amat ingin atas orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan bertobat itu semuanya masuk surga tanpa harus melalui neraka, dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu banyak Bapak Ibu ayat yang menjelaskan tentang rincian siksa neraka ini, sangat dahsyat. Tapi saya kira tidak usah kita paparkan dalam kesempatan ini. Yang jelas apa? Salah satu visi seorang muslim yang diajarkan oleh Allah, yang harus juga kita baca dalam doa-doa kita, dan ini sangat terkenal doanya, yang kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Ini disebut di surah 2, surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus, nah jangan lupa waqinanya itu harus, enggak boleh ketinggal itu, waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Jadi bukan hanya minta kebahagiaan di akhirat, tapi kebahagiaan akhirat yang juga selamat dari siksa api neraka. Karena boleh jadi ada orang yang nanti di akhirat itu bahagia, tapi kalau harus melalui siksa di neraka yang waktunya itu satu hari sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Maka kalau ada seseorang yang diputuskan oleh Allah, ah kamu berdosa, kamu masuk neraka setengah hari aja. Setengah hari Bu, sama dengan 500 tahun untuk waktu kita. 5 atau 10 generasi berarti untuk di dunia ini. Ini doa malaikat yang ketiga isinya. Nah, yang keempat isinya apa? Kita dengarkan ayat 8, satu lagi Ustaz. Surah 40 ayat yang ke-8. Surah 40 ayat yang ke-8, inilah isi doa malaikat. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Malaikat mendoakan agar orang-orang beriman itu masuk surga bersama keluarga besarnya, Bu. Bersama nenek moyang mereka, ayah ibu mereka, bersama pasangan suami dan istri mereka, bersama siapa lagi tadi? Anak, cucu atau keturunan mereka. Berarti apa Bu? Semua suami istri, orang tua, anak cucu itu didoakan malaikat agar ketemu kembali, bersatu kembali di surga. Maka hubungan kekeluargaan itu tidak hanya di dunia Bu. Tapi catatannya apa? Dalam ayat ini dikatakan wa man sholaha, yang beramal solih. Sehingga apa? Kalau keluarga besar di dunia ini ingin tetap bersatu sampai di surga di akhirat nanti, maka hendaklah dia beriman dan beramal solih. Meskipun kualitas imannya beda, tapi kalau satu iman, maka kesempatan untuk bertemu di surga menurut ayat ini besar. Meskipun boleh jadi antara anak dan orang tua ibadahnya beda-beda kualitasnya. Ibunya tekun, anaknya kurang. Ada yang anaknya tekun, ibunya kurang. Tapi kalau imannya sama, mereka dipertemukan. Sekali lagi syaratnya apa? Iman dan amal solih. Nah pertanyaannya, amal solih seperti apa yang dapat menjadikan keluarga besar itu dihimpunkan Allah di surga nanti? Ini ada rinciannya di Al-Quran, Bu. Dan itulah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nanti. Loh kok iya toh Bu? Iya serius. Insya Allah. Baik Bapak sekalian, demikian beberapa penjelasan tentang seputar doa malaikat yang insya Allah akan kita teruskan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah jamaah yang dirahmati Allah, kajian tafsir yang luar biasa dapat menambah pengetahuan kita khususnya di materi Al-Quran ini, dan semoga apa yang kita dengarkan bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir. Dan sebagai kata penutup, marilah kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.